Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian Bada'iul Masalik fi Tawbih Alfiyat ibn Malik. I'rabul fi'lil mudhari. Kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Irfa mudhari'an idza yujarradu. Irfa mudhari'an idza yujarradu. Min nasibin wa jazimin qad tas'adu. Wabilanin sibu wa kai kadabian. Ala ba'da ilmin walati min ba'di dhon. Fansib biha wa raf'as sahi wa'taqid. Fansib biha taghfifaha min anna fahuwa muttarid. Wa ba'duhum ahmala an hamlan ala ma ukhtiha haythu istahaqqat amala. Wa nasabu bi idanil mustaqbala. Wa nasabu bi idanil mustaqbala. In suddirat wal fi'lu ba'du musalla. In suddirat wal fi'lu ba'du musalla. Aw qablahu al yamin wansib warfa'a. Idza idan min ba'di 'atfin waqa'a. Idza idan min ba'di 'atfin waqa'a. Wa bainala wa la mijarin lil tuzim. Wa bainala wa la mijarin lil tuzim. Idharu an nasibatan wa in udim. Idharu an nasibatan wa in udim. La fa'ani mal la fa'ani mil mudharan aw mudbara. La fa'ani mil mudharan aw mudbara. Wa badana fi kana hatman udmira. Wa badana fi kana hatman udmira. Qadaka ba'da aw idha yasluhu fi. Qadaka ba'da aw idha yasluhu fi. Mawdi'iha hatta aw illa an khafi. Wa ba'da hatta hakadha idmaru'an. Hatmun kajud hatta tasurad. Hatta tasurada hazan. Wa tilwa hatta halan aw mu'awwala. Bihirfa'anna wansibil mustaqbala. Bihirfa'anna wansibil. Wa ba'da fa jawabi nafin aw talab. Wa ba'da fa jawabi nafin aw talab. Mahdaini an wa satruha hatmun nasab. Wal wawu qalfa in tufit mafhuma ma. Kala takun jadan wa tudhiral jaza'. Wa ba'da ghayri nafi jazbani atamid. In taskutil fa wal jaza'u qad kusid. Wa syartu jazmin ba'da nahyin antaba. In qabla la dunata khalufi yaqa'. Wal amru in kana bi ghairi al fala. Wal amru in kana bi ghairi al fala. tansib jawabahu wa jazmahu qbala. Wal fi'lu ba'dal fa'i fi'raja nusib. Karnas bima ila tamanni yantasib. Wa in alas min khalisin fi'lun utif. Tansibuhu an thabitan aw munhadif. Wasadahat fu'an wa nasbun fi siwa. Ma marafaq bal minhuma adlun rawa. Nah, pembahasan tentang i'rabul fi'il mudhari fihi masail. Al-mas'alatul ula, rafi'ul mudhari tajarruduhu minan nasib wal jazim wifaqan bil farra'i la khululuhu mahal ismi khilafan lil basrijin warrajih al qawlul awwal wa bihi qala ibn malik rahimahullah kama fi qawlihi irfa' mudari'an idha yujarradu min nasibin wa jazimin qatas'adu. Yang merofakkan mudhari ialah keadaannya yang kosong dari amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan sesuai dengan pendapat Al-Farra, bukan karena menempati tempatnya isim, berbeda dengan pendapat Ahli Nahwu Bashrah. Yang rajih adalah pendapat yang pertama, dan ini merupakan pendapat Ibnu Malik rahimahullah, sebagaimana dalam ucapan beliau, irfa' mudhari'an idza yujarradu, rafa'kan fi'il mudhari ketika dikosongkan min nasibin wa jazimin, dari amil yang menasabkan dan menjazmkan, ke atas adu, seperti lafaz tas'adu. Nah, jadi ada dua pendapat di kalangan para ulama ahli nahwu tentang amil yang merofakkan fi'il mudhari. Pendapat yang pertama adalah pendapat Al-Farra, bahwa yang merofakkan fi'il mudhari ialah at-tajarrud minan nasib wal jazim, keadaannya yang kosong dari amil yang menasabkan dan menjazmkan. Pendapat yang kedua adalah pendapat Ahli Nahwu Bashrah, bahwa yang merafakkan fi'il mudhari itu karena fi'il mudhari menempati tempat isim. Nah, pendapat yang rajih ialah pendapat yang pertama, pendapat Al-Farra, dan ini pendapat dipilih oleh Ibnu Malik rahimahullah, seperti telah ucapan beliau, irfa' mudhari'an idza yujarradu min nasibin wa jazimin atas'adu. Athaniyah, masalah yang kedua, i'lam anan nuhata jami'ahum kufihim wa basrihim muttafaquna ala anna al-fi'l al-mudhari' mu'rabun. Ketahuilah bahwasanya seluruh ahli nahwu, baik ahli kufahnya maupun ahli basrahnya, sepakat bahwa fi'il mudhari itu mu'rab. Atsalitsah, an-nawasibu kismani. Yang ketiga, bahwa amil yang menasabkan fi'il mudhari terbagi menjadi dua. Al-awwal kismun yansibu binafsi, yang pertama menasabkan sendiri fi'il mudhari itu. Wasani kismun yansibu bi'an mudmarah ba'dahu, yang kedua yang menasabkan dengan bantuan an mudmarah sesudahnya. Nah, ini adalah pendapat Adinahu Basrah. Adapun pendapat Adinahu Kufah bahwa An-Nawasib itu cuma satu, yakni semuanya menasabkan sendiri. Nah, Arabiah An-Nawasib binafsihi arba'ah, yang menasabkan fi'il mudhari' sendiri apa batuan an mudbarah ada empat. Wahia al-awwal ad wahia harfun masdariyatin wa nasbin wastikbar. Yang pertama ialah an, disebut huruf masdariyah yang menasabkan dan mengakibatkan makna mudhari' menjadi istiqbal. Nahu qali ta'ala yuridullahu ayyu khaffifa ankum. Allah menginginkan untuk memberi keringanan kepada kalian. Tanbihat, beberapa catatan. At-tanbihul awal, ba'dul Arab yuhmilunaha hamlan ala ma wa ukhtiha ay al-masdariyah kakirati ibni muhaisin liman arada ayyutim marrada'ah. Sebagian Arab berpendapat bahwa an itu muhmalah, yakni dianggap seperti ma dan saudaranya. Dianggap apa ini seperti ma, yakni saudara, alamah ai ukhtiha ma masdariyah ya. Jadi an di sini dianggap sama dengan ma masdariyah, yakni tidak menasabkan fi'il mudhari', seperti bacaan Ibnu Muhaisin liman arada ayyutimur radha'ah. Jadi pakai dhammah itu ya, ayyutimur radha'ata. Ini bacaan Ibnu Muhaisin. Karena kalau dalam pengetikan langsung diblok dalam mushaf ya tulisannya ya, bacaan yang masyhur ya tertulis ayyutimma dalam mushaf ya. Tapi karena ada bacaan yang lain maka ditampilkan di sini. Jadi yang betul liman arada ayyutim radha'ah, seperti bacaan Ibnu Muhaisin. Kenapa kok tidak dinasabkan? Karena sebagian Arab menganggap an masdariyah itu muhmalah, tidak menasabkan fi'il mudhari seperti ma masdariyah, saudaranya an masdariyah. At-tanbihu tsani la taqau an an-nasibah ba'da fi'lin bi makna al-yaqin wal ilmi. An yang menasabkan fi'il mudhari tidak terletak setelah fi'il yang mengandung makna meyakini atau na'am al-ilm, mengetahui. Fa'in waqa'at ba'dama yadulu alal yakin fahuwa mukhaffafatun min anna wal fi'ilu ba'daha marfu', nahu qali ta'ala afala yaruna alla yarji'u ilaihim qawla. Jika an terletak setelah sesuatu yang menunjukkan makna meyakini, maka an tersebut an mukhaffafah dari anna. Sedangkan fi'il mudhari' sesudahnya dirafa', ya. Seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala, afala yarauna alla yarji'u ilaihim qawla. Apakah mereka tidak yakin bahwa tidak akan kembali kepada mereka ucapan itu? Jadi di sini yarji'u tetap tirafa, karena an di situ bukan an an-nasibah, tapi an mukhaffafah. Barakofikum. Kenapa terletak setelah yarauna, yang artinya meyakini? At-tanbih wa thalis in waqa'at ba'dama yadulu ala dhon au syibihi jaza an takuna nasibatan lil mudhari' wa jaza an takuna mukhaffafatan minal musyaddadah fal fi'lu ba'daha marfu wa qad quri'atil ayah wa hasibu alla takuna fitnatun binasbi takun wa raf'iha. Jika an terletak setelah fi'il yang menunjukkan arti menyangka atau yang menyerupainya, maka boleh annya dianggap an menasabkan fi'il mudhari, boleh dianggap annya mukhaffafah dari musyaddadah. Sehingga fi'il sesudahnya dirafa kalau an mukhaffafah. Sungguh ayat ini dibaca wa hasibu alla takuna fitnatun. Dibaca nasab takununya dan dibaca rafa. Wa hasibu alla takuna fitnatun berarti annya apa? An-nasibah. Antara setelah lafaz hasibu yang artinya menyangka. Bisa juga dibaca wa hasibu alla takunu fitnatun. Berarti annya apa? An mukhaffafah. Tayyib. Atsani, huruf yang kedua yang menasabkan fi'il mudhari secara langsung ialah lan, wa ya harfu nafyin wa nasbin wa istiqbal. Lan disebut huruf nafi, huruf yang menasabkan fi'il mudhari, dan huruf istiqbal, yakni fi'il mudhari yang dimasukinya mengandung arti akan datang. Nahu qali ta'ala la yahluqu dzubaban, mereka tidak akan mampu menciptakan walaupun seekor lalat. Yahluqu nasab dengan membuang nun. Barakofikum. Atsadis idzan wa ya harfu jawabin wa jazain wa nasbin wa istiqbal. Yang ketiga ialah idzan, disebut huruf jawab wal jaza, juga huruf yang menasabkan fi'il mudhari dan huruf istiqbal, yakni fi'il mudhari yang dimasukinya mengandung arti akan datang. Wa ya la tansibul mudhari illa bi thalathati syurut. Idzan tidak menasabkan fi'il mudhari kecuali jika memenuhi tiga persyaratan. Al-awwal an takuna fi sadril kalam. Yang pertama di posisi permulaan kalam. Yang kedua atsani ayakunal fi'lu ba'daha khalisan lil istiqbal. Fi'il mudhari sesudahnya menunjukkan makna akan datang. Al-thalis Allah yufsala baina wa baina al-fi'li bifasil ghairal qasam wala nafiyah. Antara idan dan fi'il mudhari'nya tidak dipisah dengan apapun selain dengan sumpah atau la nafiyah. Wa mithalu ma ijtama'at fi syurut qawluka idan antadhiraka fi jawabi mangkuk qalaka sa'azuruka. contoh yang memenuhi syarat ialah ucapanmu idan antadiraka, sebagai jawaban dari orang yang mengatakan kepadamu sa'zuruka, aku akan mengunjungimu. Terus engkau menjawab idan antadiraka dinasab, ya. Di sini idannya terletak di permulaan kalam, yakni kalam jawab. Kemudian antadiraka fi'il mudhari'nya mengandung arti istiqbal. Yang ketiga, antara idan sama antadiraka tidak dipisah dengan apapun. Maka idan menasabkan fi'il mudhari'. Taib. Arabi kai waya harfun masdariyatun wa nasbin, atau harfu masdariyatin wa nasbu istiqbal, wal ghalib an tasbiqaha lamul jar al mufida li ta'lil nahwu qali ta'ala likay la ta'saw ala ma fatakum fa illam tasbiqaha fa yamqadar nahwu istaqim kai tufriha ay likay tufriha. Yang keempat adalah kai, ialah huruf masdariyah yang menasabkan fi'il mudhari dan huruf istiqbal. Berarti menunjukkan fi'il mudhari setelahnya adalah bermakna akan datang. Biasanya didahului oleh lamul jar yang mengandung makna ta'lil. Seperti dalam contoh firman Allah Subhanahu wa taala likaila ta'saw ala ma fatakum. Nah, dalam ta'lilnya. Jika secara tulisan tidak didahului oleh lam jar li ta'lil, maka dikira-kirakan keberadaannya. Seperti contoh istaqim kaitu fliha, istiqomah engkau supaya engkau beruntung, ai li kaitu fliha. Nah, empat an-nawasib ini menasabkan fi'il mudhari' secara langsung. Ini disepakati oleh ahli nahwu kufah maupun Basrah. Adapun nawasib yang kedua, yaitu menasabkan dengan bantuan al-mudbarah sesudahnya. Nah, ini adalah pendapat ahli nahwu Basrah, yakni yang menasabkan ialah al-mudbarah sesudahnya. Tapi pendapat ahli nahwu Kufah mengatakan bahwa nawasib-nawasib itu yang sibu binafsih. Nah, menasabkan fi'il mudhari' secara langsung, gak pakai istilah bi'an mudmarah. Nah, semuanya binafsih. Itu pendapat ahli nahwu Kufah. Barakah fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk pembahasan tersebut, insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.